Rosta Jafar Fajar Atmojo. Ah ini rekod, terima kasih. Ya matur sekali Bu, terima kasih. Dikasih bulan bisa ngomong saudara-saudara. Rosta Naruto. Bintang-bintang.